Bab yang ke-24 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Hesta Aksoina. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-24, Peri meriwayatkan pelayaran di Lautan Teduh sebelah selatan. Dalam fase yang lebih dahulu diceritakan apa yang sudah kejadian pada kapal Tandengker yang sudah hampir sampai di Sangai itu, maka tanda-tanda bahaya kesukaran yang diperbuat oleh kapal Tandengker menurut nasihat Fogg dilihatlah oleh kapal api yang hendak berlayar ke Yokohama. Ketika kapitan kapal itu melihat bendera yang dikebarkan sebagai tanda minta pertolongan, maka ditunjukkannya lah kapalnya ke kapal kecil yang minta pertolongan itu. Beberapa saat kemudian, Phileas Fogg pun membayar sewa kapal Tanaker seperti yang telah dijanjikannya dan diberinya hadiah kepada John Bunsby 550 pound banyaknya. Kemudian, Fogg, Auda, dan Fix naiklah ke kapal api, lalu berlayarlah pula kapal itu melanjutkan pelayarannya ke Yokohama. Pagi itu juga pada tanggal 14 November, sampailah kapal itu di Yokohama pada jam yang telah ditentukan. Maka Fix pergilah mengurus keperluannya. Fogg pun segera pergi ke kapal karena Tik menanyakan budaknya. Maka didengarkanlah dalam kapal itu bahasa malam yang lalu seorang Prancis bernama Paspartu telah sampailah di Yokohama. Auda amat berbesar hati mendengar kabar itu, demikian juga Fogg, biarpun tiada kelihatan pada mukanya. Pada malam itu juga, Phileas Fogg hendak melanjutkan pelayarannya ke San Francisco, tetapi perlulah ia mencari Paspartu dahulu. Pertama kali ia menanyakan budaknya yang hilang itu di kantor konsul Inggris dan Prancis, tetapi sia-sialah usahanya itu. Kemudian putuslah pengharapannya. Lalu berjalanlah ia berkeliling seluruh kota itu, maka tiba-tiba sampailah ia ke rumah Omidi Batulkar itu lalu masuk ke dalam. Fogg dan Auda niscayalah tak kenal lagi akan Paspartu dengan pakaiannya yang amat ganjil itu. Akan tetapi, Paspartu yang tidur telentang itu tidak menaruh was-was lagi melihat tuannya dalam penonton-penonton yang banyak itu. Maka, terkejutlah ia demi dilihatnya tuannya itu. Oleh karena bergerak badannya, rebahlah tambunan anak-anak komedi yang dipertunjukkan itu, seperti yang sudah diceritakan. Kemudian, barang apa yang terjadi atas diri Phileas Fogg dalam pelayaran dengan kapal Tandengker yang berlayar dari Hong Kong ke Yokohama dan perihalnya bersama-sama dengan seorang tuan yang bernama Fix itu, diceritakanlah oleh Auda kepada Paspartu. Paspartu mendengar nama Fix itu sedikit pun tiadalah terkejut. Ia merasa belum masanya menceritakan kepada tuannya barang apa yang telah terjadi antara dia dengan Fix. Demikianlah juga sementara ia meriwayatkan perjalanannya yang sengsara itu. Paspartu pun hanya menyalahkan dirinya sendiri, karena ia mengisap madat dalam sebuah rumah makan hingga mabuk. Maka oleh Fogg segala cerita Paspartu itu didengarnya dengan sabar. Kemudian maka diberinyalah akan budaknya itu uang secukupnya akan membeli pakaian dalam kapal. Beberapa saat kemudian, setelah ia membuka hidung panjangnya dan menggunting sayapnya itu, sedikitpun tiada ia berupa seorang kekasih Batara Tingwi lagi. Adapun kapal api yang berlayar antara Yokohama dan San Francisco itu kepunyaan Pacific Mail Steam Company, kapal itu General Grant namanya, yaitu sebuah kapal besar yang isinya 2.500 ton, cukup alat-alatnya dan kencang jalannya. Sebuah pompa asap yang amat besar kelihatan dari dek turun naik menjalankan roda-roda mesin kapal itu. Maka kapal General Grant itu alat-alatnya sebagai kapal tiang tiga amat banyak layar-layarnya sehingga banyak menolong pekerjaan mesin-mesin. Adapun kekencangan pelayarannya adalah 12 mil dalam sejam. Jadi akan melayari lautan antara Jepang dan Amerika cukuplah 21 hari dengan kapal itu. Phileas Fogg boleh menghitung bahasa ia boleh sampai di Francisco pada tanggal 2 Desember, di New York tanggal 10, dan di London tanggal 20. Dengan hal yang demikian itu, bolehlah ia sampai lebih dahulu beberapa jam sebelum waktu yang ditentukan, yaitu pada 21 Desember. Maka dalam kapal itu amat banyaklah penumpang, yaitu bangsa Inggris, Amerika, beratus-ratus kuli yang berangkat ke Amerika, dan beberapa ofisier tanah Hindia Inggris yang pulang dan pergi furlough berlayar keliling dunia. Dalam pelayaran itu, tiadalah terjadi barang suatu hal yang penting. Karena kapal yang ditolak oleh mesin-mesinnya dan layar-layarnya yang banyak itu, oleh kencang jalannya, hanya sedikit saja olehnya. Lain daripada itu, di lautan antara Jepang dan Amerika yang dinamakan orang Lautan Teduh Sebelah Selatan, memang setuju dengan namanya, hanya sedikit gangguan angin. Fogg pada waktu itu amatlah berdiamkan diri, hanya sedikit saja lah ia berkata. Maka Auda makin sehari makin banyaklah perasaannya berhubung dengan Fogg. Tiada hanya karena kemurahan hati Tuhan itu saja, akan tetapi juga karena perasaan lain. Seorang yang sekian sabar yang tak boleh tergoda oleh suatu apa jua pun, lama-kelamaan menarik hati Auda. Hampir-hampir ia tak tahu bagaimana mula-mula datangnya perasaan itu. Sedang tabiat Fok sekali-kali tak berubah sedikit pun oleh karena kesetiaan dan kecintaan Auda itu. Lain daripada itu, Auda pun telah lama kiranya turut terpaut dalam segala maksud Fok itu. Dari sebab itu, Auda kerap kali merasa tahu dalam hatinya kalau-kalau ada hal yang boleh menghalang-halangi perjalanan Fok keliling dunia itu. Acap kali Auda bercakap dengan Paspartu tentang perasaan yang mengkhawatirkan itu. Paspartu pun maklumlah juga apa yang terkandung dalam hati Auda itu. Maka bujang itu pun amatlah memuliakan tuannya karena kebajikannya, kesuciannya, dan kemurahannya. Senantiasa Paspartu menghiburkan hati Auda sambil berkata bahwa Auda pun tak usah khawatir lagi atas kejadian maksud perjalanan itu kelak, karena rintangan yang besar-besar yang boleh didapatinya telah lalulah. Maka tanah Cina dan Jepang yang kurang dikunjungi orang itu telah dilaluinya. Sekarang mereka akan sampai pula di tanah-tanah yang banyak dikenal orang. Maka bolehlah diharap pelayaran yang dipandang amat susah oleh orang banyak itu akan langsung dalam waktu yang ditentukan dengan perjalanan kereta api yang amat cepat dari San Francisco ke New York dan dengan kapal transatlantik yang amat kencang dari New York ke London adanya. 9 hari setelah Phileas Fogg meninggalkan Yokohama, ia pun telah mengelilingi separuh dunia. Kemudian, nyatalah juga pada hari 23 November, kapal General Grant itu melalui meridian yang ke-180, yaitu meridian yang menuju kota London, yakni negeri yang bertumpu tapak dengan baris meridian itu. Dalam waktu 80 hari yang telah ditentukan oleh Phileas Fogg, akan mengelilingi dunia itu telah lalu 52 hari. Akan menyampaikan perjalanannya itu masih ada ketinggalan waktu 28 hari. Perhitungan yang sedemikian itu, yakni apabila hanya diperhatikan jumlah meridian yang telah dilalui oleh Fogg, yaitu separuh dari jumlah meridian yang sudah dilaluinya hingga sekarang. Akan tetapi, sebenarnya ia telah berjalan 2/3 dari jalan yang harus dilayarinya. Adapun sebabnya yang sedemikian itu, yakni karena Phileas Fogg terpaksa melalui jalan bersimpang yang amat panjang, dari London ke lebih dahulu ke Aden, dari Aden ke Bombay, dari Bombay ke Kalkuta, dari Kalkuta ke Singapura, dan dari Singapura ke Yokohama. Sesungguhnya, apabila Phileas Fogg boleh menurut baris paralel yang ke-50, yaitu paralel yang jatuh ke kota London, maka panjangnya antero jalan yang harus dilaluinya kira-kira hanya 12.000 mil. Tetapi dari sebab arah pelayaran yang semacam itu tak boleh diturut benar karena tak ada kendaraan, kereta api, dan kapal yang akan dapat menyampaikan maksud, maka terpaksalah Phileas Fogg mengambil jalan yang amat panjangnya, yaitu 26.000 mil. Maka jalan yang semacam itu pada tanggal 23 November telah dilaluinya kira-kira 17.500 mil. Lagi pula, apabila Fogg boleh mengambil jalan yang singkat itu, niscayalah ia tak akan berjumpa dengan Fix yang senantiasa berusaha akan membinasakan maksud Fogg itu. Pada 23 November yang tersebut, di atas Paspartu akan bersuka citalah. Sebabnya ialah, dahulu telah diriwayatkan bahasa ia sekali-kali tak suka mengubah jarum arlojinya, supaya sama dengan jam-jam pada tempat-tempat yang dilaluinya. Maka dikatakannya bahwa arlojinya itu benar jalannya, dan lonceng-lonceng sekeliling tempat itulah yang tak benar. Maka pada 23 November itu, samalah arlojinya dengan jam di kapal. Sedikitpun tiada diubahnya jarum jamnya. Maka dalam kesukaan itu, Paspartu pun ingatlah akan Fix. Ia ingin tahu apa kata Fix apabila Fix melihat arlojinya yang benar jalannya itu. Maka berpikirlah Paspartu, si hianat itu telah menceritakan kepadaku hal meridian, matahari, dan bulan. Sekarang ia mau kata apa lagi? Hahaha. Apabila kami dengarnya perkataan-perkataan orang yang semacam itu, tentulah orang akan membuat arloji yang ganjil-ganjil rupanya. Selalu saja tak berwawas lagi. Tak boleh tidak pada suatu hari matahari pun akan berjalan menurut arlojiku ini. Sesungguhnya kalau umpamanya piring arloji Paspartu itu dibagi menjadi 24 jam seperti cara Italia, niscayalah diketahuinya bahasa pikirannya itu sesungguhnya tak benar. Karena apabila pada arlojinya pukul 9 pagi, maka pada waktu itu pukul 9 malamlah, yaitu pukul yang ke-21 hampir tengah malam. Jadi demikianlah perbedaannya antara waktu di London dengan waktu pada tempat atas meridian yang ke-180 itu. Akan tetapi bagaimana juga usaha Fix akan mengartikan hal itu kepada Paspartu. Ia pun tiada akan mengerti juga agaknya atau tak mau mengerti. Lain daripada itu, sebab Paspartu masih sakit hati kepada Fix, maka umpamanya tiba-tiba Fix kelihatan, niscayalah Paspartu akan membicarakan hal yang lain daripada hal waktu itu. Di manakah Fix pada waktu itu? Maka Fix adalah dalam kapal General Grant. Tatkala inspektur polisi itu sampai di Yokohama dan meninggalkan Fogg, maka segeralah ia mendapatkan konsul Inggris, karena ia harap akan bertemu lagi dengan Fogg pada hari itu juga. Pada konsul itu, dilihatnyalah surat perintah menangkap dari London yang dikirim dari Bombay. Jadi surat perintah itu telah berjalan 40 hari lamanya dan dikirim dari Hong Kong dengan kapal Carnatic, karena disangka orang bahwa Fogg dan Fix adalah dalam kapal itu juga. Pembaca pun maklum alangkah kecewanya perasaan Fix karena surat perintah itu sudah tak berharga lagi, sebab Fogg telah di luar jajahan Inggris. Maka menangkap dia haruslah diterima surat with levering lebih dahulu. Setelah Fix sadar akan dirinya, berpikirlah ia, tak jadi apa, pada tempat ini surat perintah ini tiada berharga. Tetapi di belakang hari, apabila kami sampai di tanah Inggris, ini saya binasalah Fogg. Si jahanam rupa-rupanya hendak kembali ke tanah Inggris setelah ia memperdayakan polisi sekian lamanya. Jaga baik-baik, sepanjang jalan saya pun akan mengikuti kau juga. Uang yang kau curi mudah-mudahan masih adalah sisanya. Tetapi untuk macam-macam belanja seperti biaya perjalanannya, hadiah-hadiah, belanja perkara, denda-denda, beli gajah dan lain-lain, Vilas Fogg telah mengeluarkan sejumlah 5.000 pon lebih. Tapi apakah perlunya aku pikirkan lama-lama hal itu? Bang pun amat kaya. Setelah Fix berpikir demikian itu, lalu pergilah ia menuju kapal General Grant. Ketika Fogg dan Audan naik ke kapal itu, maka Fix telah ada di sana. Maka heranlah Fix melihat Paspartu dengan pakaian komedi yang amat ganjil itu. Maka inspektur polisi itu lalu segera menyembunyikan dirinya di dalam bilik, supaya jangan terpaksa memberi keterangan kepada Paspartu atas segala perbuatannya yang sudah, karena hal yang sedemikian itulah akan boleh membinasakan segala maksudnya itu kelak. Maka oleh karena penumpang dalam kapal amat banyak, Fix pun berharap boleh terlepas daripada seterunya itu. Nah, tetapi pada suatu hari, tiba-tiba Fix terlihatlah oleh Paspartu. Maka Paspartu pun lalu mencekik batang leher Fix dengan tidak bertanya-tanya lagi. Sangat menjadikan kesukaan kepada beberapa orang penumpang bangsa Amerika. Sehingga mereka itu dengan segera bertaruh seorang dengan yang lain atas kemenangan Paspartu. Maka Paspartu pun lalu memukul Fix dengan sekuat-kuatnya. Setelah Paspartu memperbuat itu, maka ia pun merasalah puas hatinya dan lenyaplah marahnya. Dengan amat payahnya, maka Fix pun lalu berbangkit, kemudian ia memandang musuhnya seraya berkata, "Selesaikah?" Jawab Paspartu, "Ya, sementara. Apabila sudah, saya hendak berbicara sekedar kepadamu." "Cerita apakah?" "Cerita suatu hal yang berguna bagi tuanmu." Maka kesabaran hati Fix itu amat mengurungkan nafsu Paspartu, kemudian Paspartu mengikut Fix pergi ke haluan kapal. Setelah sampai kepada tempat yang ditujunya, maka kata Fix kepada Paspartu, "Engkau telah memukul akan dagu. Baiklah, saya pun telah sedia akan menerima marahmu itu. Dengarkanlah perkataanku ini. Hingga sekarang saja senantiasa berusaha akan menentangi perjalanan Fogg. Kan tetapi dari waktu ini saja akan menolong dia seboleh-bolehnya." Maka kata Paspartu, "Jadi engkau sekarang percaya bahwa tuanku itu orang baik-baik?" Maka Fix dengan sabarnya, "Tidak, saya masih percaya bahwa Fogg seorang pencuri durhaka." "Sabar Paspartu, biarlah ku lanjutkan perkataanku. Selama Fogg menginjak tanah jajahan Inggris, saya berusaha akan menghalangi perjalanannya. Supaya terlambat, sambil saya menunggu kedatangan surat perintah dari London. Dari Bombay, saya suruh kejar dia oleh ulama-ulama yang telah terganggu kepercayaan mereka olehmu. Di Hong Kong, engkau kubuat mabuk, supaya engkau terpisah daripada tuanmu, kemudian ia pun ketinggalan kapal yang pergi ke Yokohama." Serta Paspartu mendengarkan perkataan Fix itu, ia menggenggam tinju sekuat-kuatnya karena sangat amarahnya. Fix menyambung ceritanya, "Fogg rupa-rupanya berkehendak akan kembali ke tanah Inggris. Saya harap benarlah kiraanku ini tak salah. Saya akan mengikut dia hingga sampai ke Inggris. Tetapi saya terus akan menolong dia seboleh-bolehnya akan memudahkan perjalanannya. Seperti engkau mengerti, saya telah menukar haluan dalam pertentanganku dengan Fogg. Karena hanya demikianlah maksudku boleh sampai. Maksudmu pun demikian juga bukan? Sebab engkau boleh dapat tahu menjadi budak seorang baik-baik atau khianatlah engkau. Hanyalah bila tuanmu itu telah sampai ke Inggris." Paspartu mendengarkan benar perkataan Fix itu dan ia pun mengertilah bahwa Fix itu tak berkata dusta. Kemudian kata Fix pula, "Jadi kita sekarang bersahabat, bukan?" Setelah 11 hari lamanya, maka pada 3 Desember, kapal General Grant itu pun masuklah ke pelabuhan Pastaduro dan sampailah kapal itu ke San Francisco, sehari pun Fogg tiada beruntung atau rugi. Akhir bab yang ke-24.